Waktu hujan sore-sore, kilat sambar pohon kenari. Ejo jaruding mongare, mari dansa dan menari. Dengar tifa toto buang, kata balimbing dalam kereta. Nona dansa dengan tuan, jangan sindir nama beta. Menari sambil goyan badan ne, menari lombo pegang lenso manis. Rasa rame jangan pulang dulu we. Rasa rame jangan pulang dulu. Sore-sore kilat sambar pohon kenari. Ejo jaruding mongare, mari dansa dan menari. Dengar tifa toto buang, kata balimbing dalam kereta. Nona dansa dengan tuan, jangan sidik. Menari sambil goyang badan ne, menari lombo pegang lenso manis. Rasa rame jangan pulang dulu ne. Rasa rame